Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar a'adzani Allahu wa iyyakum min ad-dalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati fid din, a'adzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur dan memuji pada Allah atas limpah nikmat dan karunia-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita termasuk di antara hamba-Nya yang mendapatkan nikmatul Islam wal iman. Dan kita bersyukur Allah telah memberikan pada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa duduk dalam majlis yang mulia ini di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dalam rangka untuk mendalami dan memahami ilmu. Sungguh ini adalah merupakan salah satu ciri utama orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Maka kita syukur karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki seorang itu mendapat kebaikan, maka Allah jadikan ia faham terhadap agama ini. Dan kita sadar, al-ilmu bitta'allum wal-fiqhu bittafaqquh. Ilmu tak mungkinkan kita dapat kecuali kita mau belajar. Dan kefahaman terhadap agama ini tak mungkin kita raih kecuali kita mau mengkaji. Karenanya ikhwah barakallahu fikum, sungguh betapa besar nikmat yang telah Allah berikan pada kita ini. Diberi kita keimanan dan keislaman, dibimbing kita dengan ilmu, dimudahkan kita duduk dalam majlis ilmu. Maka nikmat Allah yang mana yang akan kita kufuri ikhwah? Kita syukur karena kita mendapat nikmat yang tidak Allah berikan kepada segenap kaum mukminin. Dan ya fil a'zani Allahu iyyakum, dalam kesempatan yang mulia ini, sebagaimana mungkin telah diinformasikan kepada antum, kita akan sedikit menyampaikan tentang kiat, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentunya ikhwah barakallahu fikum, jangankan berkenaan dengan perkara ilmu, berkenaan dengan perkara makan minum saja, kita berusaha untuk mendapatkan makanan dan minuman yang bermanfaat bagi tubuh. yang tidak menjadikan sakit tubuh ketika kita makan, tapi menjadikan sehat dan menjadi kuat. Nah, maka ikhwan barakallahu fikum, dalam kita belajar ilmu, hendaknya kita juga berusaha dengan ilmu yang kita pelajari ini menjadi baik agama kita. Karena sungguh ikhwan barakallahu fikum, innamal ilma hiyaddin. Ilmu ini itulah agama. Fangduru aina ta'khudhunah. Perhatikan kalian dari mana kalian mengambil ilmu itu. Dan ya wafila barakallahu fikum, sering kita mendengar apa yang disampaikan para guru kita, para masyayikh kita, para ustaz kita, bagaimana sebab-sebab orang mendapatkan ilmu. Dan sisi lain juga kita mesti mengetahui hal-hal yang menjadi penghalang-penghalang dari seorang penuntut ilmu yang menyebabkan dia tidak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu. Ikhwafila azanillahu iyyakum, sebagaimana dikatakan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada kita para penuntut ilmu, ta'allamus sumta summa ta'allamul ilma summa ta'allamul ilma summa ta'allamul amal summan syuru. Beliau menuturkan, kalian belajar dulu bisa diam dalam menuntut ilmu. Karena diamnya kita dalam menuntut ilmu dan perhatian terhadap ilmu, itu adalah termasuk sebab kita bisa mendapatkan ilmu. Kalau kita duduk dalam majelis ilmu, guru kita menyampaikan ilmu, kita juga bicara sendiri, tentu tidak akan sampai. Kemudian belajar kalian lembut, santun. Kemudian kalian belajar ilmu. Kemudian kalian belajar beramal. Setelah itu kalian sebarkan. Kemudian wa barakallahu fikum, dikatakan Imam Ibnu Qutaybah, kana talibul ilmi fima madha yasma'u ya'lam. Adalah kebiasaan yang dilakukan para penuntut ilmu dari ulama kita yang dulu. Ulama salaf, mereka belajar untuk mendengar yang baik supaya bisa mendapatkan ilmu. Wa ya'lamu liya'malu, kemudian ia belajar ilmu untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar untuk dia pintar. Bukan untuk menjadikan pintar semata, tapi untuk diamalkan. Wa yatafaqahu fi dinillah liyantafi'u wa yanfa'u. Dan kemudian ia mendalami, memahami, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala untuk ia bisa dapatkan itu manfaat ilmu. Dan bisa memberikan manfaat dengan ilmunya. Namun kata beliau, قد صار الآن يسمع ليجمع ويجمع ليذكر ويفد ليغلب ويفخر. Namun sayang di zaman kita ini, kata beliau, zaman Imam Ibnu Qutaybah rahimahullah ta'ala, sekarang ini kebanyakan orang belajar ilmu supaya ia bisa mengumpulkan manusia. Dan ketika ia bisa mengumpulkan manusia, setelah dia belajar bisa mengumpulkan, menarik massa dia untuk ketenaran. Dia berusaha untuk meraih ketenaran supaya tertenar, terkenal, tersohor, ya. Kemudian ia belajar menghafal untuk ia mengalahkan yang lain dan untuk bangga dengan hafalannya. Maka ihwa barakallahu fikum, perhatikan bagi kita para penuntut ilmu bahwa ilmu yang kita harapkan dari Allah tidak lain sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah SAW, agar ilmu ini menjadi manfaat bagi kita dan juga manfaat bagi sesama kita tentunya. Karena ini yang kita mohon pada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang manfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Perhatikan ya barakallahu fikum, doa ini Tiga perkara ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita ini. Yang pertama ilmu yang manfaat. Yang kedua rizki yang baik. Karena sungguh antara rizki dengan ilmu dan amal kita besar kaitannya. Kalau sampai rizki yang kita makan tidak halal, tidak baik, maka itu pun akan menjadi tidak terkabulnya doa. Kemudian amalan yang diterima. Karena ilmu itu akan memberi manfaat, memberikan manfaat bagi kita ketika diamalkan dan Allah terima amalan itu. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan sore ini akan kami sampaikan tentang perkara-perkara yang menghalangi seorang dari ilmu. Artinya hal-hal yang menyebabkan orang tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu. Walaupun ilmunya banyak, tapi dia tidak bisa mendapatkan manfaat. Coba antum perhatikan, antum renungkan. Kalau ada seorang, dia telah berusaha untuk mencari dunia. Dia pun dapatkan dunia. Rumah mewah, kendaraan mewah. Uang harta melimpah. Semua bisa dibelinya. Makanan-makanan mewah dia bisa dapatkannya. Namun kata dokter, Bapak enggak boleh makan ini. Daging enggak boleh, gula enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ini berarti orang yang terhalang dari makanan. Padahal ada, kira-kira orang yang seperti ini hidupnya sedih atau senang? Hah, sedih ya? Senang. Sedih apa senang? Dia cuma lihat saja. Nah, inilah ikhwah barakallahu fikum. Ini yang dikatakan penyandang lapar. Penyandang lapar itu bukan orang yang di jalanan makan seadanya, sedapatnya. Ya, bukan itu sebenarnya. Yang namanya penyandang lapar, ini orang ini. Dia kaya raya, melimpah hartanya. Tapi mau makan ini, tidak boleh kata dokter. Bapak kolesterol, tidak boleh, harus hindari ini. Mau makan ini, bapak ada gula, tidak boleh makan yang mengandung gula. Mau makan ini, bapak tidak boleh, bapak punya ini. Subhanallah hadirin, uang banyak di kantong, tapi tidak bisa makan apa-apa. Lapar jadinya, dan tersiksa dia. Nah, iwa barakallahu fikum, kalau kita lihat orang yang nasib seperti ini, kita kasihan tidak? Kasihan tidak? Kasihan saya punya bapak ini. Kita sudah masak begini, bapak tidak bisa makan. Ibu kita begini, tidak bisa lagi. Kasihan tidak? Kasihan. Mestinya kita lebih kasihan kepada diri kita ini, ketika ilmu sudah dapat banyak, tapi tidak memberi manfaat. Terhalang dari manfaatnya. Sebab apa, ikhwa? Nah, ini. Makanya ya barakallahu fikum, penting kita mengetahui hal-hal yang seperti ini. Karena kita belajar ilmu bukan hanya untuk menjadikan diri kita punya gelar, punya titel, terkenal, tenar. Namun lebih daripada itu ya barakallahu fikum, kita berharap pada Allah agar kita terangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Karena itu yang kita harapkan. Ilmu akan membawa kebahagiaan bagi kita, bukan bencana. Kan sudah Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, demikian orang-orang yang Allah beri dia ilmu, lebih tinggi berapa derajat Allah angkat. Namun sebab adanya penghalang yang kita lakukan ini, yang mestinya kita menjadi mulia dengan ilmu, bahagia dengan ilmu, terhalang dari itu semua. Kasihani diri kita, ikhwah, sebelum kasihani orang lain. Dan ikhwah fila barakallahu fikum, Syekh Abdul Salam bin Barjas, Ali Abdul Karim, beliau menulis beberapa hal yang menjadi penyebab ya, terhalang seorang dari ilmu. Penghalang yang pertama, yang menghalangi seorang dari ilmu yang bermanfaat ini adalah orang-orang yang mereka talabul ilmi li ghairi wajhillah. Dia belajar ilmu, tapi tujuannya bukan semata-mata mencari wajah Allah. Naam, dia belajar ilmu, tapi tujuannya bukan semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhwah barakallahu fikum, Imam An-Nawawi dan demikian a'immah yang lainnya dari Imam Al-Sunnah dalam memulai kitab-kitab mereka, baik kitab ilmu ataupun kitab fikih, mereka memulai dengan hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang menyebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu semua tergantung pada niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, sungguh tiap-tiap seorang akan tergantung dari apa yang dia niat, yang diniatkannya. Sehingga faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih, kata Rasulullah SAW, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, sampailah ia pada Allah dan Rasulnya. Namun wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, kalau dia hijrahnya karena dunia, hanya dapatkan dunia semata. Awi mra'atin yankihuha, atau karena wanita, dia pun akan menikahinya. Fajratu ila ma hajar ilai, hijrahnya ia sampai pada apa dia niat hijrahnya itu. Ini perhatian bagi kita. Untuk apa? Mengoreksi niat kita dalam menuntut ilmu, ya ikhwah. Dan antum jangan merasa aman dari perkara ini. Artinya jangan sampai kita merasa aman bahwa kita mungkin enggak ikhlas, kita ikhlas. Sungguh ikhwah barakallahu fikum, dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dalam ucapan beliau, lau anna ahlal ilm sanul ilm wa wad'uhu inda ahlihi lasadu bi ahli zamanihim walakin badaluhu li ahli dunya liyanalu bi min dunyahum fahanu alaihim. Beliau mengatakan, andaikan saja para ahli ilmu menjadikan ilmu dan meletakkan ilmu pada semestinya, pasti orang-orang akan menjadikan mereka itu pemimpin bagi kaumnya. Namun, ya, akan tetapi kata beliau, mereka para ahli ilmu meletakkan ilmu kepada para ahli dunia, dia justru mengikuti ahli dunia, ya, mencurahkannya kepada ahli dunia untuk mendapatkan sedikit dari dunia mereka. Fahanu alaihim, akhirnya mereka pun dihinakan oleh ahli dunia. Ikhwafila azanallahu iyakum. Kemudian beliau mengatakan, samitun nabiikum, aku sungguh telah mendengar. Ya, samitun nabiikum, aku telah mendengar nabi kalian Rasulullah SAW yaqul, bersabda, man ja'alal humum hamman wahida hamma akhiratahu kafahu Allahum ad-dunyahu wa man tasha'abat bil humum fi ahwali dunya lam yubani la fi ayy awdiyatuha halak. Kata beliau radhiyallahu an, aku telah mendengar nabi kalian Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan cita-citanya terfokus pada satu, yaitu kepada akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya dunianya. Ingat ikhwah, kalau kita bisa fokus cita-cita kita kepada akhirat kita, dunia Allah akan cukupi untuk kita. Dan barang siapa yang bercabang, ya, keinginannya, cita-citanya terhadap dunia, akhirat ada, tapi cabangnya banyak, dunianya, untuk dapatkan ini, dapatkan ini, dapatkan ini, dapatkan ini, dari perkara dunia, Allah tidak hiraukan di mana ia binasa. Ikhwah barakallahu fikum. Ngeri. Waspadai ikhwah barakallahu fikum. Jadikanlah pelajaran bagi kita ikhwah. Perkara yang telah banyak menyebabkan seorang terjatuh kepada kesesatan dan penyimpangan, mereka disebabkan karena perkara dunia. Walau mereka tidak terang-terangan mengumumkan, saya ingin seperti ini dari dunia, saya ingin seperti ini dari dunia. Tapi lihat ikhwah barakallahu fikum, pergeseran yang terjadi, berubah dari na'am yang sebelumnya di atas kebaikan dirinya, sampai pada akhirnya keliru di dalam ya, menyampaikan yang semestinya itu kebenaran disampaikan. Ikhwa barakallahu fikum. Ini perkara yang harus kita waspadai. Banyak di antara orang yang dulu dia adalah guru kita, yang tentu lebih banyak ilmu dari kita, lebih lama ngaji dibanding kita, lebih senior dari kita. Tapi ketika dunia menghampirinya dan telah senang ia dengan orang-orang ahli dunia, mulai pola pikirnya berubah, mindsetnya berubah, kemudian pola makannya berubah, akhirnya pola hidupnya berubah. Yang dulunya betah duduk bersama santri-santri, makan apa adanya qanaah, karena sudah bergaul dengan orang-orang yang kelas menengah ke atas, dia tidak lagi biasa makan yang biasa-biasa umumnya santri makan, atau orang-orang yang biasa sederhana. Ya, sudah kelasnya adalah hotelnya bintang 5, makanannya juga makanan kelas. Berubah mulai, pola pikirnya mulai berubah. Akhirnya agama pun berubah, manhaj pun berubah. Ya, karena bukan orang-orang kaya yang harus mengikuti dia punya akidah, punya manhaj. Dia harus menyesuaikan orang-orang kaya agar jangan lari darinya. Ini bahaya. Akhirnya terbawa pola pikirnya, pola hidupnya, pola makannya, terbawa pula agamanya, lembek jadinya. Wal'iyadzubillah. Sehingga bukan menjadi manfaat bagi dirinya, ilmu yang sudah ada padanya, bahkan bisa jadi hujjah atas dirinya. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah salam al-afiyah ikhwa barakallahu fikum. Persis seperti yang disampaikan Nabi SAW, kita harus ingat ini. Man kanati dunya hammahu farraqallahu samlahu wa ja'alal faqra baina 'ainai wa lam ya'ti dunya ila ma kutibalah. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-cita hidupnya, tujuan hidupnya, Allah akan cerai-beraikan urusan dunianya. Tak akan kunjung selesai. Problem demi problem datang terus sampai sibuk dengan dunia dan tidak akan pikir akhirat lagi. Dunia pun enggak selesai diurusnya. Dan dijadikan kefakiran di depan matanya. Sehingga terus dia terpacu untuk menyelesaikan problem dunia, usahanya, ininya, semuanya. Tapi enggak kunjung selesai. Dan terus merasa dirinya khawatir dan kurang. Dan kata Rasulullah SAW, tidaklah dunia mendatangi dirinya kecuali sebatas yang ditentukan Allah untuknya. Tidak mungkin. Apa yang telah Allah tetapkan bagi kita akan bertambah dengan kita menambah jam kerja. Tidak mungkin. Mungkin secara matematika dengan kita lembur nambah sekian, tapi akibatnya sakit keluar lebih banyak sekian. Sama dengan kita santai. Hati-hati. Barakallahu fikum. Begitupun beliau sampaikan, wa man kanat akhirah niyatahu, siapa orang yang menjadikan akhirat itu sebagai niatnya, tujuannya, cita-citanya, maka kata Rasulullah SAW, jamma Allahu syamlahu ay amrahu, Allah mengumpulkan semua urusannya mudah, selesai dengan mudah, solusinya pun mudah. Wa ja'al al-ghina fi qalbi, Allah jadikan kekayaan dalam jiwanya. Wa yatihi dunya wa hiya raghimah. Dunia selalu menghampiri dirinya walau dia enggak ambisi. Tidak ambisi terhadap dunia, tapi dunia menghampirinya. Subhanallah, ikhwan barakallahu fikum. Makanya Rasulullah SAW dalam doanya, dalam kafaratul majlis, doa di antara doa beliau baca ketika menutup majlis, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu akbar hammina, menjadi cita-cita besar kami, tujuan utama kami, dan jangan kau jadikan dunia mablagha ilmina, puncak dari ilmu kami. Belajar tujuan cuma mendapatkan titel doktor, profesor, atau dapat titel ini, LC atau dapat titel ini atau supaya dapat terkenal, ya, tenar. Jangan itu. Kita tidak harapkan itu, ikhwah. Sungguh ikhwah, barakallahu fikum. Karena ini perkara yang banyak menyebabkan seorang terjatuh pada dunia, kehinaan bersama dunia, dan luput manfaat darinya. Sehingga beliau mengatakan, inna ahaq ma atani talibul ilm bihi mu'alijatun niyyah. Sungguh yang paling utama untuk selalu diperhatikan para penuntut ilmu adalah perbaiki selalu niat. Wa ta'ahhal bil isnad, dan persiapkan selalu untuk bisa memperbaikinya. Perhatikan selalu untuk bisa memperbaikinya. Wa himayatu minal fasad, dan menjaga niat-niat kita dari kerusakan. Kenapa? Li'annal ilma inna maktasabal fadla likaunihi khalisan liwajhillah. Karena keutamaan ilmu kan kita dapatkan kalau kita semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala. Amma idza kana li ghairihi fala fadilatan fi. Adapun kalau ternyata kita belajar ilmu bukan semata karena Allah, ya, karena selain Allah kita belajar, fala fadilatan fi, maka tidak ada keutamaan padanya. Hilang keutamaan itu. Ingat ikhwah, yang memberi keutamaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita belajar ilmu semata-mata karena Allah, akan kita dapat keutamaannya itu. Manfaatnya akan kita dapat. Namun ketika berubah, maka tidak akan mungkin kita dapat keutamaan itu. Bal huwa fitnah wa bal wa su'aqibihi. Dan bahkan yang ada adalah fitnah, bencana, dan buruk akibatnya. Sebab berubah niat. Nas'alullah sama'afi'i wa barakallahu fikum. Sungguh kita semua telah tahu, belajar ilmu agama bagian ibadah yang besar. Dan kita sadar diterimanya ibadah ketika kita ikhlas semata karena Allah. Sehingga ikhwa barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diucapkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah SAW bersabda, man ta'allamu ilman mimma yubtagha bihi wajha Allah la yata'allamu illa lisiba bi ardan minad dunya lam yajid urfal jannah yawmal qiyamah. Beliau Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang menuntut ilmu, ilmu yang mestinya ia menuntutnya, mencarinya semata-mata hanya mengharap wajah Allah, namun ternyata ia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk dapatkan sedikit dari dunia, akibatnya ikhwah, tidak akan dapatkan harumnya surga. Dia tidak akan bisa mencium bau harumnya surga. Lihat ikhwah, barakallahu fikum. Adakah kebaikan yang didapatkan dari ilmunya? Adakah kebahagiaan yang dia dapatkan dari ilmunya? Mungkin di dunia dia gembira, bangga dengan dirinya terkenal, tenar. Orang mengeluh-elukannya, orang banyak masanya, banyak penggemarnya, banyak pengagumnya di dunia. Tapi apa artinya yang seperti ini ketika dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam keadaan ia sendiri sengsara, tidak dapatkan bau harum surga. An-nar, neraka tempatnya, wal'iyadzu billah. Padahal sudah Allah katakan, hakikat bahagia itu Allah katakan dalam Al-Quran, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dirinya, diselamatkan dirinya dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, itu dia orang yang benar-benar bahagia. Ini enggak dapat mencium bau harumnya, apalagi masuk di dalamnya. Padahal ilmunya masya Allah di dunia ia masanya luar biasa, penggemarnya banyak, yang mengidolakannya banyak. Hati-hati ikhwah, ketenaran itu. Dan ikhwah barakallahu fikum, yang kita sangat menyayangkan, perubahan yang sangat drastis dari mereka-mereka para da'i yang telah terbujuk dengan ini, dunia. Sampai mereka menganggap pakaian jubah yang seperti kita pakai ini dianggap itu pakaian sugro. Kebanggaan sehingga enggak boleh kita pakai begitu. Bolehnya pakai, sudah pakai koko, batik, songkok yang umum saja supaya tidak. Jadi kalau pakai begini dikiranya pakaian sombong. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Ya, dari mana dan sebab apa? Di mana jubah-jubah yang dulu dia pakai menunjukkan kesantunannya, ya, kearifannya, wibawanya, dirubahnya. Hati-hati wa barakallahu fikum, ini ternyata setelah dunia dekat dengannya. Dan ingat ikhwah, tidak selamanya dunia yang sudah dekat dengan kita, kita dapat. Sedangkan yang sudah di tangan kita, bisa lepas, betul? Maka jangan tertipu dengan dunia. Sungguh ilmu ini luar biasa nilainya di hadapan Allah. Sehingga kata Al-Hasan rahimahullah ta'ala, man talabal ilma ibtighal akhirah adrakaha. Barang siapa yang ia menuntut ilmu, mengharapkan akhirat pasti dia dapatkan. Wa man talabal ilma ibtighal ad-dunya fahuwa hadhu minhu. Namun barang siapa menuntut ilmu hanya tujuannya untuk mendapatkan dunia, hanya sebatas itu yang dia dapat. Sebatas itu yang dia dapat dari dunia. Ya. Ikhwa barakallahu fikum. Sebatas itu saja, sebatas dunia saja. Di akhirat jangan harap apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya fil barakallahu fikum. Ini adalah pelajaran yang penting bagi kita untuk kita membenahi niat-niat kita ikhwa barakallahu fikum. Sehingga akan nampak ilmu itu manfaat bagi seseorang ketika bertambah takwanya kepada Allah. Ketika bertambah dia khusyuknya dalam ibadahnya. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Qasim, beliau mengatakan, ittaqullah, kalian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qalil hadzal amr, yani al ilm. Karena sungguh betapa sedikitnya ilmu di zaman ini kita. Ya. Ma taqwallah katsir, kata beliau, fa inna qalil hadzal amr, ma taqwallah katsir. Sungguh, kata beliau, sedikitnya ilmu kalau dibarengi, disertai dengan ketakwaan kepada Allah, menjadi banyak. Sebaliknya, wa katsiru ma ghairu taqwa qalil. Banyaknya ilmu yang dimiliki seseorang tanpa dibarengi dengan takwa kepada Allah, qalil, sedikit. Nabiyuh barakallahu fikum. Sehingga Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, innama yakshallah min ibadil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut pada Allah dari hambanya itu mereka para ulama. Jadi ulama rabbaniyun, ulama-ulama yang sejati, itu ilmunya tambah, takwanya bertambah, bertambah, bertambah. Dan kehusuannya bertambah. Kebaikannya bertambah. Kemudian ya barakallahu fikum. Diucapkan juga oleh Imam Yusuf bin Al-Husain, dia mengatakan, "Sami'tu Dhunnun Al-Misri yaqul, aku mendengar Dhunnun Al-Misri berkata, kana al-ulama yatawa'aduna bi salatin." Para ulama dulu mereka menasihatkan pada kita tiap perkara. Dan mereka saling memberikan nasihat ini satu sama yang lainnya. Di antara ucapan mereka para ulama kita, man ahsana sariratu ahsanallahu ala niyatuh. Barang siapa orang yang selalu memperbaiki keadaan yang tersembunyi pada dirinya, rahasia-rahasia dirinya. Artinya yang orang enggak tahu, dia berusaha memperbaiki dirinya. Maka Allah akan memperbaiki keadaan yang nyata darinya, yang nampak darinya. Kedua, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Dan barang siapa yang berusaha memperbaiki antara dirinya dengan Allah, memperbaiki ibadahnya, sholatnya, zikirnya, ya, ibadahnya dia perbaiki, maka Allah akan memperbaiki hubungan antara dia dengan manusia. Makanya ikhwah barakallahu fikum, Rasulullah SAW memberikan cerminan kepada kita, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Karena ketika ia bagus dengan Allah, interaksinya, takwanya, ibadahnya dengan manusia akan bagus. Dan beliau mengatakan yang ketiga, man aslaha amru akhiratahu aslaha Allah amru dunyahu. Barang siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan dunianya. Ini balasan langsung dari Allah. Kalau kita berusaha memperbaiki rahasia-rahasia kita, biasanya orang kalau punya rahasia itu disembunyikan aibnya. Kamu jangan bilang-bilang ya, saya begini. Keburukan yang disembunyikan. Mestinya secara jujur, kita perbaiki diri kita sebelum orang lain tahu apa yang tersembunyi dari diri kita. Sehingga Allah perbaiki yang nampak dari kita. Dan iwafila barakallahu fikum, bagaimanapun dosa yang kita perbuat, mau disembunyikan di mana akan nampak. Di wajah kita. Karena dosa bikin tidak tenang hati. Kalau hati tidak tenang, wajah pun nampak, tidak akan cerah. Bismillah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Interaksi kita dengan Allah melalui jalan takwa. Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Ketiga, perbaiki urusan akhirat kita. Allah perbaiki dunia kita. Makanya dalam doa yang diajarkan Rasulullah SAW di antaranya ikhwah, Allahumma aslih li dunyaya. Ya, Allahumma aslih dini alladhi hiya ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang ini merupakan inti pokok dari urusan seluruh urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaiki duniaku ya Allah yang aku hidup padanya. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaiki akhiratku ya Allah yang ke sana aku akan kembali. Waj'alid dunya waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadikan kehidupanku ini sebagai tambahan kebaikan bagiku ya Allah, dan jadikan kematianku sebagai istirahatnya diriku dari keburukan-keburukanku. Jangan sampai kita hidup menambah dosa, mati dosanya masih terus bertambah. Mungkin enggak orang mati dosanya tambah terus? Sebagaimana mungkin orang sudah meninggal dunia pahalanya ngalir terus, begitupun ada orang meninggal dunia dosanya terus. Siapa dia? Orang yang memberi contoh keburukan bagi manusia. Dia meninggal dunia, keburukan masih ditiru oleh manusia, dosa dia tetap dapat bagian darinya. Seperti yang dilakukan Qabil ketika awal mula melakukan pembunuhan terhadap sesamanya, maka dosa yang dilakukan manusia, pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, dia menanggung bagian darinya. Nas'alullah salamul afiyah ihwa barakallahu fikum. Maka jadikan kebaikan bagi kita ihwa. Dan ya fila barakallahu fikum, ini doa yang seperti ini wa, yang sangat diperhatikan Rasulullah SAW, apalagi kita. Dalam doa pagi dan petang beliau selalu berkata, berdoa, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu. Doa yang beliau ucapkan ini mestinya kita lebih, karena kita ingin diperbaiki selalu oleh Allah urusan-urusan kita. Kemudian wa barakallahu fikum, kata Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, awalul ilma an-niyah, summal istima', summal fahma, summal khif, summal amal, summal nashr. Pertama-tama ilmu itu adalah kita niat. Niat dulu yang baik. Kemudian mendengar yang baik. Ya, kemudian pahami yang baik. Kemudian hafalkan dengan baik. Summal amal, kemudian amalkan dengan baik. Kemudian sebarkan dengan baik pula. Berapa langkah ini? Ilmu pertama niat. Benahi dulu niat kita. Kedua, perbaiki dalam kita mendengarkan ilmu. Jangan sampai salah mendengar. Kemudian ketiga, pahami dengan baik. Keempat, hafalkan dengan baik. Kelima, amalkan dengan baik. Kemudian sebarkan. Jangan sebarkan sementara kita enggak mengamalkan. Sebarkan kita enggak paham. Kita enggak tahu. Ini enggak benar. Ighfir a'azanallahu iyyakum. Kata beliau juga mengatakan, ma min syai'in afdal min talabil ilmi lillah, wa ma min syai'in abghadu ila Allah min talabil ilmi li ghairillah. Beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih afdal, lebih utama dari orang yang menuntut ilmu semata-mata karena Allah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah daripada orang yang menuntut ilmu karena selain Allah. Ikhwah barakallahu fikum. Kalau belajar ilmu dunia, otomatis tujuan dunia. Ini belajar ilmu agama yang mestinya kita hanya untuk karena Allah. Masih juga karena dunia tujuannya. Ya, mengambil S3 supaya ya, lebih dari yang lainnya. Jangan seperti itu tujuannya, ikhwah. Sehingga memandang ilmu itu dari gelarnya. Bukan itu yang Allah pandang. Diamalkan tidak itu ilmunya. Kemudian wa barakallahu fikum. Yang kedua, kita tidak bacakan semuanya. Poin pertama, ucapan dari para ulama. Kita masuk penghalang yang kedua, yang menghalangi seorang dari ilmu yang bermanfaat adalah tarkul amal. Dia meninggalkan amal. Ilmu didapat, amal ditinggal. Dia tak bisa dapatkan itu, ilmu. Ini penghalang ilmu, ikhwan. Apa bedanya orang yang tidak melakukan karena tidak tahu dengan orang yang dia tahu enggak mengamalkan? Beda atau sama? Hah? Ini orang enggak melakukan karena enggak tahu. Ini tahu tapi enggak melakukan, sama atau beda? Sama di dalam meninggalkannya. Tapi hukumnya sama atau beda? Kalau yang ini enggak tahu, ma'zur, bisa jadi ada uzur. Kenapa enggak lakukan? Enggak tahu ya Allah. Mungkin masih ada uzur. Karena tidak tahu. Yang berat hukumnya adalah ini. Dia sudah tahu ilmunya. Tapi tidak mengamalkan. Ya toh? Berat. Berat ikhobar kalau sanksinya di hadapan Allah. Makanya Allah katakan, kabur maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Betapa besar murka Allah. Bagi mereka orang-orang yang ia bicara bisa tahu ilmunya tapi amalnya nol, tiada. Itulah ikhwah barakallahu fikum. Nah, maka beliau Imam Sufyan As-Sauri beliau menuturkan kepada kita, inna wa ta'allamul ilma liyuttaqillah, bahwa sesungguhnya dipelajari ilmu agama ini supaya menjadikan seorang itu menjadi takwa kepada Allah Ta'ala. Artinya kata beliau, fal ghayatu min ta'lumil ilm asy-syar'i al-amalu bih. Puncak seorang mempelajari ilmu agama adalah tujuannya untuk ia amalkan. Antum belajar wudu untuk apa? Ya biar tahu saja. Ini tidak benar. Kau belajar sholat untuk apa? Ya, hanya sekedar tahu saja. Ini tidak benar. Karena tujuan belajar ilmu agama untuk diamalkan. Kamu belajar tajwid, cara baca Quran untuk apa? Supaya bisa baca Quran, kan begitu. Nabi wa barakallahu fikum. Ya. Kemudian kata beliau, tujuan daripada belajar ilmu syariah adalah al-amalu bihi, untuk bisa mengamalkannya. Kemudian wal istihadu fi tatbiqihi, kita bersungguh-sungguh menerapkannya. Dan beliau katakan hadza 'inda ulil albab. Ini bagi orang-orang yang berakal. Alladzina arada Allah bihim khaira, orang-orang yang Allah kehendaki mereka kebaikan, seperti ini di langkahnya. Belajar untuk diamalkan, dipraktikkan, diterapkan dalam kehidupannya. Sungguh ikhwah, kalau kita dapati satu ilmu kita enggak amalkan, besok lagi dapat lagi yang diamalkan. Seiring dengan kita tidak mengamalkan bersama itu, kita lupakan berarti. Namun kalau kita dapati satu ilmu kita amalkan, tambah lagi satu ilmu diamalkan, lagi tambah lagi diamalkan, terus semakin banyak amal. Dan seperti itu ikhwah, akan merubah. Merubah pribadi seseorang ilmu ini. Sehingga kalau benar-benar kita menerapkan ilmu ini, maka karena ilmu ini datang dari Allah yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, siapa yang selalu mempraktekkan ilmu yang didapatkannya, maka dia akan makin dekat dengan Rasulullah SAW akhlaknya, perangainya. Antum lihat para sahabat, mereka yang paling semangat mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, itu orang yang mirip perilakunya dengan Rasulullah SAW. Dan mereka itu orang-orang mulia. Nabi Allah barakallahu fikum. Demikian di zaman kita ini, kalau kita terapkan ilmu yang kita dapatkan, baik di dalam kita beribadah, dalam kita bermuamalah, ya, baik bermuamalah dengan keluarga, seperti dengan istri, anak, orang tua, saudara, tetangga, ya, dalam jual beli, ya, dengan sesama. Kalau kita terapkan ilmu yang telah kita dapatkan, masya Allah, pasti akan nampak. Dan yang paling bisa melihat tentunya orang dekat kita. Karena itulah beliau mengatakan al-mu'min mir'atu akhi, seorang mu'min itu cermin bagi saudaranya. Artinya kalau kita ingin tahu diri kita, tentunya kita lah dicermin. Kita lah cermin. Kayak perempuan bersolek, berdandan, bermake up tanpa pakai cermin. Ya. Kira-kira lebih sempurna dibandingkan dengan mereka yang pakai cermin atau jauh? Lihat, ini dua perempuan, satu bercermin, satu enggak pakai cermin, sama-sama bermake up. Tek tek tek tek tek. Ya, pokoknya asal tempel-tempel saja. Dekonya kiri kanan, dipiji deko dulu, ya, dempul dulu, pakai penghalus, pakai ini. Sama-sama. Selesai, hasilnya beda. Yang pakai cermin lebih rapi tentunya. Sedangkan yang enggak pakai cermin dikasih tahu, "Ih, kamu pasang yang terlalu ke atas." Ya? Ini bulu alis yang asli, pensilnya di atas bulu yang asli. Jadi double. Wah. Kok bisa begitu? Habis enggak ada cermin, dikasih tahu enggak mau. Kok salah itu? Malu-maluin. Ya itu. Ikhwah, kalau kita ingin tahu diri kita, coba saudara kita. Maka beliau ingatkan kepada kita, khiyarukum li ahlihi. Wahana ikharukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian para suami, itu yang paling bagus sikap dan akhlaknya kepada istrinya. Dan aku yang paling bagus terhadap istriku di antara kalian. Maka kalau seorang mukmin menerapkan ilmunya dalam rumah tangganya seperti Rasulullah SAW, dia akan dapati istrinya pun bahagia seperti istri Rasulullah SAW. Akan jadilah dirinya seperti Rasulullah SAW. Ya, ikhwah barakallahu fikum. Dituturkan oleh istri beliau, beliau tidak pernah, ya, memukul dengan tangannya kepada istrinya. Tidak pernah menggunakan tangannya memukul kecuali dalam perang. Itu Rasulullah SAW. Dan lisannya tidak pernah berkata jelek. Sedangkan kita jauh api dari panggung, ya. Ikhwah barakallahu fikum. Maka benahi ilmu yang sudah banyak kita dapatkan. Jangan sekedar tahu tapi tidak diamalkan. Perhatikan, karena ilmu ini, kata Rasulullah SAW, akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Perhatikan hadis ini. Hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an amrihi fima afna wa an ilmi fima fa'ala bih wa an mali min ayna iktasaba fima anfaqahu wa an jismi fima ablah. Beliau bersabda, belumlah bergeser telapak kaki manusia dari tempat ia bangun dari kiamat, dibangkitkan dari kiamat, sampai Allah Ta'ala tanyakan kepadanya beberapa perkara ini. Pertama, yus'al an umri fima afna, umurnya, waktu selama di dunia Allah beri, untuk apa dihabiskan itu waktu? Dihabiskan buat apa waktunya selama di dunia? Kita diminta tanggung jawab, ikhwah. Detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Dan perhatikan, ikhwah, Allah memberikan waktu-waktu itu semua adalah nikmat bagi kita. Yang andaikan Allah putus waktu bagi kita, habis sudah kesempatan kita, tidak ada lagi. Yang kedua, akan diminta tanggung jawab dari ilmunya. Fima fa'ala bih, dalam hal apa dia lakukan ilmunya? Antum sudah tahu ilmu sunnah, bagaimana petunjuk Nabi dalam berwudu, dalam sholat, dalam doa, ya, bagaimana dalam zakat, dalam dia puasa, dalam dia haji, dalam akikah, dalam berbagai macam pendidikan anak, bagaimana dalam rumah tangga, sudah antum dapatkan semua. Tapi semua ini di mana ilmunya? Kapan prakteknya? Ah, tunggu nanti prakteknya. Kapan, ikhwah? Kalau enggak dipraktekkan, lupa kita ilmu. Ya, perhatikan. Allah minta tanggung jawab. Jangan kita akan menjadi menyesal. Ilmu sudah kita dapat, tidak diamalkan. Meninggal dunia, kita ditanya Allah, di mana selama ilmumu? Yang ketiga, ditanya tentang harta. Dari mana kita dapat? Berapa menit lagi? Habis. 15? 10 menit lagi. Taibu wa barakallahu fikum. Ya. Ditanyakan harta kita dari mana kita dapat, kemana kita nafkahkan. Nah, coba antum perhatikan, koreksi harta yang kita dapat. Kalau sumbernya cuma dari terima gaji saja, terus kemana belanjanya? Ternyata diminta rincian belanja kita ini kemana harta itu dibelanjakan. Ikhwah, kalau manusia yang minta bisa kita tipu-tipu. Ya mungkin. Laporan palsu, tetet ini. Dikasih uang 10 juta, tinggal tulis laporan. Yang penting habis 10 juta. Benar atau salah? Manusia bisa ditipu. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan diminta kemana kau belanjakan itu. Adakah manfaat bagi dirimu, agamamu, akhiratmu? Ikhwah, maka perhatikan. Yang keempat, ditanya an jismihi fima ablah, badan kita ini. Sampai bagaimana hancur badan kita ini. Digunakan untuk apa badan kita? Sehingga Allah tanyakan kepada kita. Dan akan menjawab semua pertanggungjawaban ini di hadapan Allah. Tangannya bicara, kaki bicara, telinga, kulit. Semuanya akan bicara masing-masing. Berbicara di hadapan Allah. Mempersaksikan semua apa yang diperbuatnya. Ikhwah barakallahu fikum, sungguh. Benar yang Allah katakan, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allah akan minta tanggung jawab semua nikmat yang Allah berikan pada kita nanti dari kiamat. Dan yang barakallahu fikum, kita lihat ucapan Sufyan As-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengatakan, in 'amiltu ma 'alimtu bi, ya, bila mana aku mengamalkan apa yang aku tahu, ya, fakana a'lamun nas, maka aku menjadi manusia paling berilmu. Tapi kalau sebaliknya, bila mana aku tidak mengamalkan ilmu yang aku tahu, maka kata beliau, tidak ada di kolong langit yang lebih bodoh dariku. Ini ucapan untuk memacu kita mengamalkan ilmu, ikhwah. Begitu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hatafal ilma bil amal, fa in ajabahu, wa ila irtahala. Mestinya kalian sertai setiap ilmumu dengan amalan. Ilmu yang kau dapat sertai dengan amal. Dapat lagi amalkan, dapat amalkan. Maka ilmu akan ya bersamamu. Engkau akan dapatkan ilmu. Jika tidak demikian, irtahala. Ilmu akan lari, lepas darimu. Ilmu akan lepas darimu. Itu ya barakallahu fikum. Maka kata Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimallahu taala, beliau menuturkan, la yazalul 'alim jahilan bima 'alima hatta ya'malu bihi fa idza 'amila bi kana 'aliman. Seorang alim, seorang yang berilmu, kedudukannya akan tetap dia menjadi jahil dengan ilmu yang dia punyai sampai ia mengamalkan ilmunya. Walaupun ilmunya banyak, kalau dia enggak mengamalkan, jahil. Tetap menjadi jahil. Kata Fudail bin Iyad, fa idza 'amila bi, tapi ketika ia telah mengamalkan ilmunya, barulah kana 'aliman, dia menjadi seorang yang berilmu. Dan ya fillah barakallahu fikum, mungkin sebagai penutup karena waktu sudah menjelang maghrib, kita ucapkan atau bacakan ucapan dari Habib bin Hujr. Beliau mengatakan, ma ahsanul iman bizinatil ilm. Betapa indahnya, betapa bagusnya keimanan bila dihiasi dengan ilmu. Wa ahsanul ilma bizinatil amal. Dan betapa bagusnya ilmu bila dihiasi dengan amal. Wa ma ahsanul amal bizinatil rifqi. Dan betapa bagusnya amal bila dihiasi dengan kelembutan. Wa ma udhifa syai'un ila syai' azyan min ilmi ila hilmin. Dan tidak ada sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu menjadi lebih indah dibandingkan disandarkannya ilmu pada kelembutan. Maka ikhwah, ahlus sunnah itu mesti adalah termasuk orang yang paling santun dalam perkara ini. Dalam akhlak, perilakunya. Karena ilmu yang ada padanya membuat ya, dirinya lembut, santun. Sebagaimana Rasulullah SAW. Maka ikhwah barakallahu fikum. Bukan makin banyak ilmu, kemudian makin sombong, makin congkak, angkuh, ketus, dan sebagainya. Tapi kita mestinya hiasilah dengan kelembutan. Bukan berarti lembut akhirnya menjadi ya mumayyin, bukan. Kata ustaz harus lembut. Jadi kita harus lembek-lembek, manhajnya lembek, akidahnya lembek, semua lembek. Bukan begitu ikhwah maksudnya. Lembut dalam hal salah akhlak ikhwah. Tentunya sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan ucapan beliau tadi, betapa indah iman disertai dengan ya, dihiasi dengan ilmu. Betapa indahnya ilmu dihiasi dengan amal. Betapa indahnya amal dihiasi dengan kelembutan. Naam, sehingga ikhwah barakallahu fikum, ini kita perlu belajar untuk bagaimana kita bisa lemah lembut dalam tutur kata, sopan santun dalam bertindak, masya Allah, ya, agar orang pun senang dengannya, ya, dengan kita. Karena ikhwah yang membuat manusia senang bukan karena harta kita, tapi karena akhlak kita. Dan kita berharap pada Allah, semoga kita ini selamat dari penghalang-penghalang ini semua, ya. Dan ini masih banyak tentunya, namun waktu yang membatasi kita sementara. Sampai di sini insyaallah. Mungkin ada 1-2 pertanyaan sudah tertulis, bila kami mampu kami jawab. Dan wa fil ajra wa iyakum jazakumullahu khair atas inam waktu yang diberikan pada kami. Kebenaran datang dari Allah taala, mari kita ikuti sebagai petunjuk. Adapun yang keliru dari syaitan, saya bertobat pada Allah taala dan berlindung dari syaitan terkutuk. Kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, sedikit ada pertanyaan masuk. Ustaz, ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ya, Ahlussunnah Salafi dianggap oleh masyarakat sebagai kelompok yang merasa benar sendiri, yang lain salah. Mohon nasihatnya terhadap anggapan tersebut. Ikhwah barakallahu fikum, kalau kita memang di atas kebenaran, bukan berarti kita harus merasa benar sendiri. Justru bagaimana kita ini mengemas kebenaran itu untuk orang lain juga ikut kebenaran. Kok mengemas? Maksudnya, kita amalkan itu kebenaran. Dan kita sampaikan kebenaran. Dengan cara yang benar. Semisal contoh ikhwah barakallahu fikum. Ya. Ketika kita ingin melakukan salat sebagaimana yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah orang yang enggak paham. Tentunya kita akan memberitakan dulu. Ya, kalau contoh mamanya kita tiba-tiba disuruh menjadi imam. Apa saja yang kita sampaikan kepada jamaah? Ya. Ini kita salat yang sesuai dengan tuntunan Nabi, mohon shofnya diluruskan. Jelaskan sedikit. Kemudian dijelaskan. Bila nanti ada bacaan Fatihah, Bismillah tidak dikeraskan. Atau dikeraskan. Maka yang Rasul SAW lakukan biasanya, ada keterangan dulu. Bayan. Dalam perkara amalan. Dalam perkara akhlak. Ikhwah barakallahu fikum, jangan sampai terkesan. Kita ini selalu menghukumi manusia, menyalah-nyalahkan, seakan-akan kita yang paling benar. Walaupun benar yang kita bawakan, tapi mestinya kita ajaklah dialog. Makanya kata Allah Ta'ala, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ini cara membawakan ilmu ikhwah. Dengan hikmah kita sampaikan ilmu kepada masyarakat, pada orang. Dengan santun, dengan hikmah. Kalau ternyata di antara mereka ada orang yang sudah mengerti tapi enggak mengamalkan, nasihati, antum sudah tahu kenapa enggak amalkan. Kita aja dialog. Ya. Kalau ada orang yang dia itu ya ingin tahu tapi dia penasaran, ingin debat. Kalau dia memang mengajak untuk diamalkan, dia ingin mengajak debat untuk diamalkan dengan baik, sampaikan keterangan, layani. Tapi kalau perdebatan yang itu untuk menjatuhkan kita, ya hati-hati, kita tinggalkan lebih baik. Karena kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, anna ja'mi baitin fi rabtil jannah liman tarakal mira walau kana muhiqqa. Aku menjamin sebuah istana di surga bagi orang yang meninggalkan debat, walaupun dia benar. Kalau yang dia debat ini orang yang bukan mencari kebenaran, ikut benar tapi ingin menjatuhkan kita. Kan kita faham. Makanya kalau dengan orang-orang ahlul ahwa, jangan kita duduk dan berdebat. Tapi kalau orang-orang yang memang ingin cari kebenaran, ingin tahu, kenapa anda kok begini, kenapa begini, tanya, saya jelaskan. Wallah alam bisa. Ini diantara ikhwah barakallahu fikum, yang harus kita berusaha bagaimana hikmah dalam dakwah. Sehingga kita tidak terkesan merasa benar sendiri. Tapi memang kita ingin membawakan kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Sehingga masyarakat pun menghargai kita. Ya, atau memahami kebenaran yang kita sampaikan. Ini yang kita harapkan. Sehingga perlu kita penyampaian. Karena terjadi ikhwah. Ini di satu masjid. Dulu ana di situ. Khutbah Jum'ah juga pernah ana di situ. Masjid itu dipakai selalu untuk seperti kita. Daurah begini. Tiba-tiba ada seorang. Ya, di antara orang yang diustadkan oleh ikhwah. Dia tiba-tiba naik Jum'ah. Ini masjid-masjid polisi ya. Naik mimbar Jum'ah pakai sandal. Masya Allah. Bayangkan. Di depan masyarakat yang belum mengerti. Hukum pakai sandal di masjid. Masuk masjid dengan sandal naik mimbar. Mimbar yang terap-terap begitu. Berdiri dengan sandal. Habis sudah. Hujatan manusia. Memang kebenaran yang disampaikan. Apakah harus seperti itu frontal. Begitu maksudnya. Kan masyarakat masih memandang. Kalau masjid yang pakai karpet keramik itu. Aib kalau sandal naik. Gitu. Dan belum sampai ilmunya kepada masyarakat. Nah itu. Sehingga hal-hal yang seperti ini. Seakan-akan memang kamu sendiri yang benar. Begitu. Hati-hati ikhwah. Barakallahu fikum. Satu contoh saja. Sudah mengerti? Satu contoh saja. Jangan begitulah akhlaknya. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.